Cakep, thank you buat teman-teman Temanggung yang sudah hadir di Kudus. Pokoknya semoga teman-teman Temanggung yang ada di sini semuanya happy ya. Yuk kita goyang lagi dan bersama kita mainkan kembali bersama Liquid Star. Punya gaya. Sup. Asik. Goyang dong bro. Kepadaku ini bukan cintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama-lama kita rindukan pertemuan ini, walau hidup kita terpisah, hati kita asik. Oh ya, kita juga ditunggu ya. Tak mungkin berubah.